الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan, diridai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Masih kitab Fadail As-Sahabah, keutamaan-keutamaan sahabat, bab yang kedua, yaitu keutamaan atau sebahagian dari keutamaan sahabat yang mulia Al-Khalifatul Rashid Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, pada halaman 162, hadis yang ke 6135. الإمام مسلم رحمه الله تعالى mengatakan وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أقيل قال حاء وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. Ini Imam Muslim membawakan hadis yang bunyinya seperti hadis sebelumnya dengan sanad yang baru sampai kepada Yunus, ya. Sampai kepada Yunus, kemudian dari Yunus kepada Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala an. Bunyi hadisnya, Nabi SAW menyampaikan, baina ana na'imun idh ra'aitu qadahan utitu bihi fihi laban. Ketika saya tidur, tiba-tiba saya melihat gelas, wadah, ya, yang diberikan kepada saya, di dalamnya ada susu. Fasharibtu minhu, lalu saya minum air susu tersebut. Saya minum susu tersebut. Hatta inni la'arar riyya yajri fi adhfari. Ya. Sampai-sampai saya melihat, ya, susu itu mengalir di jari-jariku. Ya, ri artinya puas minum. Ya. Raya artinya adalah puas minum, ar-ray. Makanya salah satu dari nama pintu surga adalah ar-rayyan. Ya. Ar-rayyan maksudnya puas minum, puas mendapatkan minuman, dan pintu itu dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di dunia, yaitu khulu biha atau fiha as-sa'imun, masuk orang-orang berpuasa, dan ini sebagai pembalasan atau sebagai balasan untuk mereka yang di dunianya berhaus-haus karena berpuasa, nanti balasannya adalah mereka tidak akan haus lagi dan mereka puas minum. Ini makna ray atau rayyan. Jadi Nabi meminum susu yang ada di wadah itu sepuas-puasnya. Ya. Kemudian summa a'taitu fadli Umar bin Khattab. Kemudian saya memberikan sisa. Ya. Saya berikan fadli, bahagiannya saya yang tersisa untuk Umar bin Khattab. Jadi memang minuman dalam wadah itu untuk Nabi. Ya, untuk Nabi. Kemudian Nabi mengambil atau meminum ya, dengan minum yang membuat dia merasakan kesegaran, merasakan apa manfaat dari minum susu tersebut dan di semua tubuhnya sampai ke jari jemarinya. Ya maaf, sampai ke kuku-kukunya. Saking banyaknya Nabi meminum dan mengambil bahagian dari susu tersebut. Dan setelah itu, setelah habis semua atau setelah dia mengambil bahagian yang sebanyak-banyaknya dari susu itu, dia memberikan sisanya, sisa beliau ya, fadli, sisa saya kepada Umar bin Khattab. Inilah mimpi Nabi yang ia ceritakan kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama awwalta dzalik, atau fama awwalta dzalika ya Rasulullah, apa yang engkau takwilkan dari mimpi itu? Qala al-ilmu. Nabi mengatakan maksudnya adalah ilmu. Jadi susu tadi ilmu ya, susu tadi ilmu, itu takwilnya. Makanya An-Nawawi menukilkan perkataan Ibnu al-Munayyir dalam syarahnya. Ia mengatakan wajhul fadilata lil ilmi fil hadithi min jihati annahu abbara anil ilmi bi annahu fadlatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasibu mimma ataahu Allah. Bahwa susu itu umpama ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian bahagian yang tersisa yang dari ilmu Nabi tersebut diberikan kepada Umar, diberikan kepada Umar ibn Khattab. Inilah takwil dari mimpi Nabi itu, dan susu itu adalah ilmu, susu yang diserahkan sebahagiannya oleh Nabi kepada Umar adalah ilmu. Ya. Maksudnya kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, maksudnya ilmu mengurus manusia. Ini bukan menunjukkan bahwa Umar jauh melebihi Abu Bakar dalam hal ini, tidak. Dia dalam mengurus si manusia. Kenapa dia memiliki ilmu yang luas, ilmu yang banyak dalam mengurus manusia, menegakkan agama Allah di tengah-tengah umat? Karena lamanya dia berkuasa. Karena lamanya dia berkuasa sehingga syariat ini tegak. Ya. Dan bahkan keadaan sangat luar biasa di masa Umar. Tidak seperti di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Pencapaian keimanan, takutnya orang dari berbuat pelanggaran, nah ini luar biasa di masa Umar. Ya. Ya, luar biasa. Orang khawatir untuk melakukan pelanggaran. Jangankan pelanggaran tindakan, pelanggaran pemikiran saja. Ya, mereka khawatir. Makanya ada salah seorang namanya Sabir. Ya. Dia banyak nyeleneh-nyelenehnya di masa Umar ya, ketika berbicara tentang Al-Quran, ya, tentang Al-Quran, sampai beritanya kepada Umar, maka Umar memerintahkan dia untuk menghadap dan Umar memukulnya, ya, memukulnya dan menghukumnya, dan bahkan menjauhkan dia dari orang banyak karena khawatir akan mempengaruhi orang-orang. Ya, maka Umar menghukum beliau ini dan beliau akhirnya bertobat. Ya, dengan hukuman Umar di samping pukulannya kemudian juga diasingkan, lalu dia mengatakan, demi Allah sesungguhnya cambuk Umar lebih berharga daripada bagi saya daripada harta benda. Jadi ini yang membuat dia kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi pemikiran saja begitu terkontrol dengan baik di masa Umar, apalagi tindakan-tindakan penyimpangan, perbuatan-perbuatan yang menyimpang, ya. Bahkan orang semua banyak takut kepada Umar karena ketegasannya radhiyallahu ta'ala an. Makanya Nabi SAW mengumpamakan Umar itu sebagai pintu. Ya. Nabi SAW mengumpamakan bahwa Umar itu pintu yang membendung fitnah yang masuk ke tubuh kaum muslimin. Ya. Sehingga terkontrol dengan baik usaha untuk mengacaukan kaum muslimin atau mengadu domba, memecah belah kaum muslimin, tidak mereka hasilkan. Bahwa para pembawa bendera-bendera fitnah, orang-orang yang memusuhi agama, membenci agama, tidak mampu di masa Umar. Ini yang disinggung oleh Nabi dengan ilmu ini. Ilmu bagaimana dia menjaga umat ini, membendung, membentengi mereka dengan benteng yang kokoh dengan kekhilafahannya radhiyallahu ta'ala. Makanya meninggalnya Umar adalah terbukanya pintu, bukan terbuka ya, terpecahnya pintu. Ya. Terpecahnya pintu bahwa karena ketika Umar bertanya kepada para sahabat yang masih hidup ketika itu, siapa di antara kalian yang menghafal hadis tentang fitnah? Hadis tentang yang sahabat yang paling kenal tentang fitnah, Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah bin Yaman katanya, ya Amirul Mukminin, apakah yang engkau maksud fitnah yang menimpa seseorang lalu dikikis habis oleh salat, oleh puasa, oleh yang lain-lainnya? Kata Umar, bukan itu yang saya maksud. Ya, tetapi fitnah tamuju kaumaujil bahar. Yang saya maksud adalah fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan, silih ganti. Terkadang yang ada gelombang yang besar yang menerpa. Ini yang saya khawatirkan menimpa umat ini. Ya, kata Hudzaifah, ya Amirul Mukminin, untuk apa engkau khawatir? Karena tubuh kaum muslimin ini antaranya dengan gelombang itu ada pintu, ya, ada pintu kokoh yang kuat yang akan memendungnya. Dan Nabi mengabarkan bahwa nanti pintu itu akan terbuka. Ya. Lalu Umar bertanya, Aku sir al bab, afutihal bab, aku sir. Apakah bab pintu itu terbuka sehingga gelombang masuk, atau pintu itu terpecah? Ya, kata Hudzaifah, terpecah. Lalu Umar mengatakan, kalau terpecah berarti tidak akan tertutup lagi. Kalau dia terbuka kan bisa ditutup lagi. Kalau pintu itu pecah, maka tidak akan tertutup lagi. Ini kesimpulan Umar. Ya, dan dialah pintu itu. Dialah pintu tersebut. Ketika dia terbunuh, dan terbunuhnya lantaran fitnah, maka itulah terpecahnya pintu. Maka setelah itu gelombang-gelombang fitnah luar biasa setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini yang dimaksud oleh Nabi dengan susu tadi. Kemampuannya, pengetahuannya dalam mengurus umat ini luar biasa. Disebabkan juga oleh lamanya. Abu Bakar hanya 2 tahun lebih. Sementara dia 10 tahun lebih, ya. 10 tahun lebih sehingga dia mampu untuk mengurus umat ini, menjadi khalifah yang baik, yang adil, yang zuhud. Ya, subhanallah, banyak orang-orang yang masuk Islam lantaran kezuhudannya. Orang dia berangkat ketika Baitul Maqdis ditaklukkan, berangkat ke sana dengan pemimpin pasukan berada di atas kudanya, kudanya, sementara dia yang menggiringnya, dan bahkan beliau mengangkat sendalnya. Orang tidak mengira bahwa dia khalifah. Bahkan ketika ada utusan yang datang untuk menjumpainya, mereka menjumpainya tertidur di atas pelataran, ya, kayu-kayu yang tersusun, tidak ada kasur, tidak ada tikar, apalagi kasur. Ya, orang yang utusan tadi bertanya, bisakah saya berjumpa dengan Khalifah Umar? Ya, padahal dia. Nah, ini diantara apa yang disinyal atau yang disinggung oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Dan ini yang diulang kembali oleh Imam Muslim membawakannya karena hadis ini luar biasa. Ya. Berikutnya 6136. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus ani bin Shihab anna Sa'id bin al-Musayyib akhbarahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana na'imun رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب يا فلما فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ضرب الناس بعطن. Ini mimpi Nabi juga yang diceritakannya kepada para sahabatnya, bahwa suatu ketika saya tidur, saya melihat dalam mimpi, ya, saya berada di sebuah sumur qalib, ya, berada di sebuah sumur yang di situ ada embernya, ya, ember untuk mengambil air di sumur, ya. Fanaza'tu minha ma syaa Allah, maka saya angkat dari air sumur itu dengan ember tadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Nabi SAW mengambil air dalam sumur tadi dengan ember, ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Thumma akhadha ibnu Abi Quhafa. Siapa ibnu Abi Quhafa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Maka ember itu pun, ya, diambil oleh ibnu Abi Quhafa, Abu Bakar Siddiq, ya. Fanaza'a biha dhanuban aw dhanubain. Maka dia mengambil air dalam sumur itu satu atau dua, ya. Tapi tepatnya dua, karena memang ditegaskan dalam hadis yang lain bahwa dia mengambil dua. Sindiran atau penjelasan tentang lamanya beliau memimpin atau menjadi khalifah. Ya, dua kali dia mengambil, dua kali ambil air yang dalam sumur tersebut. Kemudian Nabi mengabarkan wa fi naz'ihi wallahu yaghfir lahu dha'fun. Ya. Dalam pengambilannya tadi ada kelemahan. Maksudnya sebentarnya berita dari Nabi sebelum beliau meninggal ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi. Bahwa masa ini juga termasuk termasuk dalil-dalil walaupun bukan nasnya, bahwa mereka akan menjadi khalifah setelah menjadi pemimpin setelah Nabi meninggal dunia. Hadis ini semacam isyarat, ya, bahwa mereka yang memimpin. Walaupun tidak ada nas seperti sebagaimana yang kita katakan bahwa Abu Bakar sebagai khalifah, tidak ada nas. Semuanya dalil-dalil yang isinya isyarat-isyarat yang dipahami oleh para sahabat sehingga mereka bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi meninggal. Khalifatu Rasulillah. pelanjut dan penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengabarkan bahwa dalam pengambilan air yang dilakukan oleh Ibnu Abi Quhafa tidak banyak. Ya, sedikit. Ya, sebagaimana masa kekhilafahannya. Luas wawasan wilayah kaum muslimin tidak seberapa bertambah walaupun perjuangan yang besar ya, yang dilakukan oleh Abu Bakar seperti melanjutkan melepaskan pasukan Usamah, kemudian juga menghancurkan berbagai gerakan murtad. Ya, ini penjagaan perlindungan yang luar biasa, dan bahkan para ulama mengatakan sesungguhnya menceritakan tentang Imam Ahmad. Ya, sesungguhnya Allah menjadikan Imam Ahmad sebagai sebagai benteng yang kokoh di fitnah ideologi bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Dengan beliau agama ini terjaga sehingga penyimpangan tidak terlalu lama, sekitar 30 tahunan ideologi itu ditegakkan melalui 4 masa kekhilafahan. Ma'mun yang mencetus, kemudian Mu'tasim, kemudian Wathiq, kemudian Mutawakkil. Mutawakkil beberapa tahun kemudian dia bertobat. 30 tahun kurang lebih masa ideologi Al-Quran itu makhluk, ya, yang ditanamkan oleh orang-orang Mu'tazilah ketika itu, Ibnu Abi Duad dan yang lain-lainnya yang dekat dengan Ma'mun yang suka ilmu, akhirnya ideologi itu ditegakkan dan semua ulama diuji. Semua orang diharuskan untuk mengikrarkan ideologi tadi bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ya. Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali Imam Ahmad. Nah, para ulama menggambarkan kekokohan Imam Ahmad dalam menjaga akidah umat sehingga disamakan dengan kekokohan dan ketegaran Abu Bakar ketika hari murtad. Di masa murtadnya banyak orang dari agama, dengan ketegaran dan kekokohan Abu Bakar Siddiq dan memberantas mereka sehingga agama ini terjaga. Ini tidak akan mungkin tertandingi oleh siapapun juga. Masa-masa yang sangat sulit bagi seorang pemimpin. Ya. Umar dalam hadis ini, Abu Bakar kata Nabi, dalam mengambil air tadi tidak terlalu banyak. Wa fi naz'ihi wallahi wallahu yaghfir lahu, ya, ucapan Allah wallahu yaghfir lahu, semoga Allah mengampuninya, ini bukan untuk menyepelekan jasa Abu Bakar dalam perjuangan di masa khalifahnya, tidak, ini ucapan biasa, ya, memohon ampunan untuk seseorang, ya, lemahnya karena masa khilafahnya sebentar, ya, andai kata dia sampai 10 tahun juga, nah, tentu tidak akan mungkin sebesar itu pula, ya, tidak mungkin sedikit perjuangan yang dilakukan. Tetapi hanya 2 tahun lebih dia masa khalifahnya, kemudian meninggal dunia, tentu keberhasilan pencapaiannya tidak seperti yang dicapai di masa Umar bin Khattab yang 10 tahun lebih. Ya. Tetapi ini hanyalah isyarat sebelum itu terjadi dan Nabi belum meninggal dunia. Abu Bakar belum menjadi khalifah, Umar belum jadi khalifah. Ini adalah isyarat dari Nabi bahwa mereka akan menjadi khalifah, ini pemimpin setelah beliau meninggal. Dan ini juga menunjukkan keutamaan mereka berdua dalam hal ini, tentu yang berkenaan dengan keutamaan Umar bin Khattab. Summa istahalat gharban. Ya, kemudian berpindah ember tadi ke barat, kemudian Ibnu Al-Khattab yaitu Abu Umar mengambil falam ara abqariyan minan nas yanzi'u naz'a Umar bin Khattab. Kata Nabi, saya tidak melihat seseorang yang abqari. Abqari ini cerdas, piawai, ya, punya yang luar biasa. Cepatnya dia bertindak dan tepatnya tindakannya. Ini abqari. Ya, di sini apa artinya? Yang kuat, ya, diartikan di sini yang kuat. Qari ini bukan sekedar kuat, karena orang kuat kalau tidak tepat tindakannya juga tidak benar. Nah, dia memiliki kekuatan untuk menarik ember tadi mengambil air tadi dan kemudian memiliki kecerdasan untuk menentukan sikapnya sehingga dia mengambil sebanyak-banyaknya. Ya, dia terkumpul antara cekatan, kekuatan dan kecerdasan. Ini yang abqari. Kata Nabi, saya tidak melihat orang yang abqari seperti abqarinya Umar ketika mengambil air yang dengan ember yang sama. Ya, cuma mungkin karena waktunya lebih lama, tapi dalam waktu yang lama itu dia bisa menghasilkan lebih dari yang biasa dilakukan pada masa yang diberikan kepadanya pada waktu itu, yang durasi yang diberikan kepadanya. Hatta daraban nasu bi'atan, ya, sehingga orang-orang karena air itu banyak membawa kumpulan-kumpulan untanya untuk minum. Jadi mengambil manfaat dari air yang telah terkumpul yang diambil oleh Umar bin Khattab. Dan mimpi ini hampir sama juga maknanya dengan yang sebelum-sebelumnya tentang ilmu, ya, tentang agama yang berkembang, pencapaian, ya, yang dilakukan oleh Umar tidak seperti yang terjadi di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ya. Berikutnya 6137. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abdul Malik bin Syuaib ibn Al-Layth qala haddatsani abi an jaddi qala haddatsani Uqail bin Khalid qala ha'un wa haddatsana Amr an-Naqid wal Hulwani wa Abd bin Humaid an Ya'qub bin Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana abi an Shalih bi isnad Yunus nahwa hadithihi. Ini hampir sama ya dengan sanad hadis 6135 yang tadi. Ya. Dan bunyi hadisnya sama dengan hadis yang barusan, yaitu mimpi Nabi berada di pinggir sebuah sumur dan yang di situ ada air, ada ember untuk mengambilnya yang sudah ada talinya, tinggal menariknya dan air itu diambil oleh Nabi, ya, sesuai yang dikehendaki oleh Allah, diambil pula oleh Abu Bakar dan tentu tidak terlalu banyak, dan kemudian Umar yang mengambil banyak dari air dalam sumur tersebut dengan dalam waktu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. Berikutnya 6138. Imam Muslim mengatakan haddatsana Al-Hulwani wa Abd bin Humaidin qala haddatsana Ya'qub qala haddatsana Abi an Shalih qala qala Al-A'raj wa ghayruhu inna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ra'aitu ibn Abi Quhafata yanzi'u binahwi hadits Az-Zuhri. Ini hadis yang tadi juga ya, tentang mengambil air dalam sumur tadi yang dilakukan oleh Nabi Abu Bakar dan Umar, ya. Dan dengan sanad yang baru dibawakan kembali oleh Imam Muslim. 6139 Imam Muslim mengatakan haddatsani Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريد أني أنزع على حوضي أسقي الناس فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أر نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. Jadi sekarang ini lebih terang lagi bagi kita. Jadi air dalam sumur, di situ ada ember, kemudian di situ ada semacam kolam lah, ya, wadah atau kolam yang besar untuk diisi dengan air tersebut yang ada dalam sumur agar bisa orang mengambil mudah dan binatang-binatang, hewan-hewan bisa diberi air minum dengan air yang sudah tersedia. Pengambilan air dalam sumur ini yang dilakukan oleh mereka bertiga. Nabi SAW mengambil, masukkan ke dalam wadah tersebut yang besar. Kemudian datang Abu Ibnu Abi Quhafah, Abu Bakar Siddiq mengambil, hanya dua ember saja, kemudian terisi bertambah sedikit, dan Nabi mengatakan, saya tidak melihat seseorang yang sangat kuat dalam mengambil air dalam sumur, sehingga tahatta tawallan nas, ketika manusia berpaling, ya meninggalkan haud, telaga tadi yang sudah terisi penuh, ya mereka pulang setelah puas minum, setelah memberikan minum kepada hewan-hewan ternaknya, wadah atau kolam tadi masih tetap penuh, saking banyaknya Umar mengisi air tersebut. Ya. Ini tambahan ya, tentang dari untuk hadis yang telah kita pelajari, bahwa maksudnya air diambil dimasukkan ke tempat yang besar. Ya. Nabi memasukkan, kemudian Abu Bakar juga hanya beberapa ember saja, sementara Umar, ya, orang sudah selesai mengambil air bagian mereka dan bahkan memberi minum hewan-hewan ternaknya, tempat tersebut masih penuh, saking banyaknya air yang dimasukkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya. Berikutnya 6139, mimpi tadi tetap ya, tentang ilmu, tentang agama, kebaikan-kebaikan yang dilakukan di masa Khalifah Umar dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. 6140. Ya. 6140, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair wal lafdhu li Abi Bakar qala haddatsana Muhammad ibnu Bishr قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. Kemarin kita juga mendapatkan hadis diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bin Umar, Hamzah, hadis nomor 6134. Hamzah bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Hamzah meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Di sini ya, nama anaknya yang lain yaitu Salim. Ya. Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, أريت كأني أنزع بدلوي بكرة على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن. Ini hadis yang tadi juga diriwayatkan dengan dari jalur yang lain oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, menceritakan tentang mimpi Nabi bahwa dia berada di sebuah sumur, dan di sini ada tambahan, jadi di samping ember yang ada talinya ada bakarahnya juga. Bakarah itu apa namanya, untuk apa? Katralnya, katral. Jadi ya ada itunya sehingga mudah untuk menariknya, bukan tarik. Pernah juga kita, saya mengalami ya, mengambil air sumur dengan cara mengarik begitu saja, dan juga dengan katrol itu juga ada ya. Dan ini yang tambahan di riwayat yang sekarang ya, bidhanubi bakratin ya, bidhanubi bakratin ya, bidalwi bakra, dengan ember yang ada katrolnya sehingga mudah ditarik ke atas, dan itulah yang diceritakan tadi. Nabi SAW mengambil beberapa, kemudian Abu Bakar dengan mengambil dua, satu ember atau dua ember, tepatnya dua ember ya, karena ini isyarat dari masa menjadi khalifahnya beliau, dan dia mengambil dengan lemah sekali. Ya. Ya, inilah masa khilafahnya, jadi tidak terlalu banyak perkembangan yang dia lakukan. Dari bertambahnya kaum muslimin, bertambah luasnya wilayah kaum muslimin, tidak seperti di zaman Umar. Ya. Kemudian diceritakan oleh Nabi lagi tentang Umar, dia mengambil dengan banyak, dan Nabi mengatakan, falam ara abqariyan minan nas yafri fariyah, yang melakukan kemajuan yang dilakukan oleh Umar, sehingga orang-orang sudah puas minum dan bahkan sudah membawa hewan-hewan ternaknya, dan mereka sudah juga puas juga minum, air tetap banyak. Dan itu yang dilanjutkan oleh khalifah setelahnya, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. 6141, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsani Musa ibn Uqbah an Salim bin Abdullah an abihi an ru'ya Rasulullah SAW fi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma binahwi haditsihim. Hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. 6142, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Sufyan an Amrin wa bin al-Munkadir sami'a Jabiran. Ini sudah berpindah ke hadis yang baru. Tadi hadis Ibnu Umar, sekarang hadis Jabir. Ya, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma yukhbiru anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ha'un wa haddatsana Zuhair bin Harb wal lafdh lahu qala haddatsana Sufyan bin Uyayna an Ani bin al-Munkadir wa Amr an Jabir radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya yang lain ya. Dakhaltu al-jannah. Nabi bercerita bahwa dia masuk surga. Dan masuk surga bisa jadi dalam mimpi, bisa jadi dalam perjalanan mi'rad. Ya. Dan ini kekuasaan yang Allah tampakkan kepada manusia. Dengan mampunya Nabi melihat surga dan bahkan memasukinya. Dakhaltul jannata fara'itu fiha daran. Saya masuk ke surga dan saya melihat di dalamnya ada istana. Bila mana ada kata daran atau baitan, asal maknanya kan rumah. Asal maknanya rumah, tetapi kalau di surga ya, berarti bukan rumah. Ya, bukan rumah, tetapi istana. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Ya. Orang siapa yang membangun masjid karena Allah, ya, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Begitu juga daran. Maka Nabi masuk surga dan melihat ada sebuah istana atau qasran. Nah, makanya dibuatkan dua nama, daran atau qasran. Qasran istana. Ya. Fakultu, lalu saya bertanya, liman hadha? Ini punya siapa? Faqalu li Umar bin al-Khattab. Mereka menjawab, maksudnya yang di surga, ini punyanya Umar bin al-Khattab. Fa'aradtu an adkhula. Kata Nabi, saya ingin awalnya untuk masuk. Ya. Fa dzakartu ghairataka. Akhirnya tiba-tiba saya teringat sifat cemburumu. Ya, sifat cemburumu. Maksudnya Umar yang luar biasa ya. Fa baka Umar. Mendengar cerita Nabi tadi, Umar menangis. Ya. Nabi tidak jadi masuk, padahal dia ingin masuk karena khawatir Umar cemburu, karena pasti dalamnya ada keluarganya, ada anak bininya. Jadi dia Nabi khawatir Umar, mengkhawatirkan kecemburuan Umar sehingga tidak jadi masuk. Mendengar cerita tidak jadi masuknya Nabi ini, Umar menangis. Fabaka Umar waqal, dan dia berkata, ay Rasulullah, wahai Rasulullah, awa alaika yughar, apakah pantas seseorang cemburu karena kamu? Ya. Ya, apakah orang cemburu terhadapmu? Maksudnya Nabi SAW menjadi sebab dia cemburu. Misalnya dia datang di rumahnya ada istrinya, ya, dan di situ Nabi yang datang ke rumah dia adalah Nabi. Apakah saya wajar untuk cemburu kepadamu, ya Rasulullah? Ya. Nah, ini yang membuat Umar radhiyallahu ta'ala anhu menangis dengan cerita Nabi SAW yang dia tidak jadi masuk ke rumah Umar karena mengingat sifat cemburunya Umar. Ya, sifat cemburunya Umar, dan Nabi dan Umar menangis dan mengatakan kepada apakah seseorang cemburu lantaran engkau ya Rasulullah? Ya, ayyugharu alaika. Ini menunjukkan keutamaan Umar, dan yang sangat ditunjukkan di dalam hadis ini adalah bahwa Umar sudah disiapkan istana di surga oleh Allah untuknya. Ya. Nabi tidak akan mungkin bercerita dongeng. Dan ini bisa jadi dalam dalam perjalanan mi'rat atau dalam mimpi. Dan mimpi Nabi haq. Bahwa dia sudah melihat ada istana Umar di surga. Hadis sahih. Ya. Hadis sahih. Ya. Ini keutamaan yang luar biasa untuk Umar bin Khattab. Ya. Untuk Umar bin Khattab. Sementara orang-orang yang mencelanya, yang mencaci makinya, yang mengutuknya, ya, tidak tahu apakah mereka langsung ke surga atau bisa jadi mereka ke dalam neraka. Ya. Sementara Umar sudah disiapkan oleh Allah istana untuknya di surga. Pantaskah kita, ya, orang-orang biasa saja keimanan, semangat perjuangan keislaman juga tidak terlalu menonjol, lalu menghujat, menghina, mencaci maki, mengutuk orang yang sudah disiapkan oleh Allah istana untuknya di surga. Ya. Ini orang yang tidak menyadari diri. Ya. Allahul musta'an. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa cemburu terkadang, ya, bukanlah suatu hal yang tercela. Bukan suatu hal. Nabi SAW tidak menyalahkan sifat cemburunya Umar terhadap keluarganya. Ya. Dia benar-benar berusaha untuk menjaga keluarganya dan tidak terjerumus kepada dayus, ya, yang membiarkan keluarganya berbuat dosa. Dari situ membiarkan keluarga istri dan anak-anak perempuannya berbuat dosa di hadapannya dan mendiamkan mereka. Ini bukan sifat yang diridhai dalam agama dan bahkan terancamnya. Sementara Umar memiliki keistimewaan dalam ini, kelebihan yang Nabi SAW mengapresiasinya. Maka Nabi SAW pun tidak jadi masuk karena khawatir. Nanti Umar kalau dia masuk dan dia tidak di rumah itu, ada keluarganya. Kan pasti ada keluarganya. Ada kan pasangan di situ sudah disiapkan oleh Allah. Walaupun bukan istrinya di dunia. Karena belum ada yang masuk ke surga, belum ditegakkan hari kiamat. Ya. Tapi sudah disiapkan oleh Allah bidadari di surga. Ya. Bidadari di surga. Dan Nabi khawatir ketika dia masuk, Umar belum ada, dia cemburu. Akhirnya Nabi SAW tidak jadi masuk. Dan ini yang membuat Umar tersentuh dan merasa Nabi SAW menghargai kecemburuannya. Tetapi dia mengatakan, seperti orang seperti ini tidak akan mungkin ada orang yang cemburu ya Rasulullah. Ya. Kita lanjutkan. 6143. Imam Muslim mengatakan, wahaddathanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Sufyan an Amrin wa bin al-Munkadiri an Jabirin qala ha'un wahaddathana radiyallahu anhuma qala ha'un wahaddathana Abu Bakar bin Abi Shaybah qala haddathana Sufyan an Amrin sami'a Jabiran radiyallahu anhuma qala ha'un wahaddathanahu Amrun an-Naqid qala haddathana Sufyan an Ibn al-Munkadir sami'tu Jabiran radiyallahu anhuma an Nabi SAW bimithli hadith Ibn Numair wa Zuhair. Ini sanad yang banyak. Ya, ada beberapa jalur sanad yang dibawakan Imam Muslim untuk hadis yang sama. Ya, untuk hadis yang sama dengan jalur yang banyak sekali membawa hadis itu kepada kita di dalam Sahih Muslim ini dan hadisnya tadi. Ya, Nabi SAW masuk ke surga kemudian melihat sebuah istana yang megah. Ya. Istana yang megah. Kemudian Nabi bertanya, ini milik siapa? Milik siapa? Lalu dikabarkan bahwa itu milik Umar. Dan Nabi, karena dekatnya dia dengan Umar, sebagaimana yang diceritakan oleh Ali, ya, bahwa Nabi sering mengatakan, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, ya, jitu ana wa Abu Bakar wa Umar. Seringkali Nabi mengatakan demikian, karena kedekatan itu dia terdorong untuk memasuki istana tersebut. Ketika hampir masuk, dia teringat Umar pencemburu. Ya, di dalamnya dia belum ada. Ya, karena Umar masih hidup. Dan akan nanti akan diceritakan kepada mereka, kepadanya oleh Nabi tentang ini. Dan luar biasa. Ini juga termasuk yang saya lupa tadi. Umar ketika diceritakan mimpi ini oleh Nabi, kan masih hidup dia. Masih hidup. Masih hidup. Dan yang menangis ketika Nabi mengatakan, saya khawatir cemburunya Umar, dia menangis karena ucapan Nabi tersebut. Dia masih hidup. Tapi tidak berubah sedikit pun perangainya. Orang kalau sudah dapat, sudah berita bahwa istana di, istanamu sudah ada di surga, tentu tidak akan mungkin ada pengaruh kepada kesiapannya. Sudah ada istana, kenapa mesti susah-susah lagi? Ya, kenapa mesti saya? Mungkin kesombongan, merasa sempurna. Tidak, tidak berubah sedikit. Justru dia sedih malah. Dan bahkan dia menangis karena ucapan Nabi tadi. Adapun tentang berita istana di surga yang disampaikan Nabi dalam mimpinya atau ketika mi'rat itu, tidak membuat dia sedikit pun berubah sikapnya, ketawaduannya, kecintaannya kepada Allah, perjuangannya, ibadahnya, tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa dia luar biasa radhiyallahu ta'ala. Ini yang tadi kita sempat lupa menyampaikan, dan sini teringat bahwa ini juga merupakan keutamaan. Sementara sebagian orang, ya, dan semoga kita semua diselamatkan oleh Allah, yang belum ada jaminan. Tidak ada jaminan untuk siapapun juga selain yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Semuanya berharap, berusaha. Ketika seseorang sudah merasa dia banyak ibadahnya, benar ilmunya, merasa dia penghuni surga. Merasa dia menjadi penghuni surga dan merendahkan semua orang, menganggap orang semua orang-orang lain itu kotor dan tidak memiliki nilai sama sekali, dan dia satu-satunya penghuni surga, dan bahkan dia memiliki stempel surga. Dicap orang ini masuk surga, yang ini tidak, yang ini tidak, yang ini dikeluarkan dari Islam, yang ini tidak. Nah, ini penyimpangan yang luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa mereka hasil didikan Nabi ini adalah orang-orang yang benar-benar luar biasa. Ya, yang tidak berpengaruh apapun tentang berita tentang Nabi mengabarkan Abu Bakar fil jannah, Anna fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'd bin Waqqas fil jannah, dan seterusnya. Itu kan ketika mereka masih hidup. Mereka masih hidup, tapi mereka seakan-akan tidak terpengaruh dengan kabar tersebut. Mereka tetap mereka dan tidak membuat mereka menyombongkan diri, dan mereka juga tidak berhenti beribadah. Ya, justru semakin memberi mereka semangat untuk terus dan terus beribadah. Terus melakukan ketaatan. Ini pelajaran yang sangat penting untuk mereka yang sudah dapat jaminan seperti itu sifat mereka. Tidak berubah sama sekali. Apalagi kita yang semuanya belum ada jaminan, dan kita semua orang yang sama, berusaha, berharap, memohon, meminta kepada Allah. Makanya doa-doa minta surga itu banyak. Doa-doa minta perlindungan dari neraka banyak. Ya. Dan ancaman-ancaman dari menganggap diri atau percaya terhadap diri sendiri. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Ini Allah menegaskan, jangan kalian anggap diri kalian suci. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah lah yang maha mengetahui siapa sebenarnya yang bertakwa. Yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh dahulu, ketika mereka merasa tetap orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum sempurna, yang dikhawatirkan adalah al-khawatim. Setelah mereka mengkhawatirkan as-sawabiq. Hadis Abdullah Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang menceritakan tentang awal penciptaan manusia di alam rahim. Ya, yujma'u ahadukum khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ini sawabik namanya. Ditetapkan 4 keputusan, ketetapan. Bikat bi rizqihi wa amali wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin am sa'id. Sudah dipastikan oleh Allah, ditetapkan 4. Ketika dia ditiupkan ruh, setelah menjadi manusia yang utuh, ruh dan jasad diputuskanlah di situ 4 ketetapan. Rezekinya, ajalnya, amalannya, surga atau neraka. Ya. Kemudian kita hidup di dunia. Yang juga sangat dikhawatirkan oleh orang-orang saleh dahulu adalah al-khawatir. Karena di hadis itu Nabi mengatakan, فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِي إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَأْمَلُ بِأَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ya. حَتَّى مَا يَكُنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعْ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَأْمَلُ بِأَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَأْمَلُ بِأَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَأْمَلُ بِأَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. Demi zat yang jiwaku berada tangannya, ada seorang hamba yang beramal dalam usianya yang lama dengan amalan penghuni surga. Tetapi catatan amalannya. Yang sawabik tadi adalah neraka. Maka dia akan berbalik beramal dengan amalan penghuni neraka sehingga dia masuk neraka. Dan ada yang beramal di usianya yang lama dengan amalan penghuni neraka. Tetapi catatannya yang diketahui oleh Allah, yang dicatat ketika di dalam rahim adalah penghuni surga. Maka di ujung kehidupannya dia beramal dengan amalan penghuni surga sampai dia masuk surga. Ini juga yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang saleh di masa dahulu. Dan ini yang seharusnya kita khawatirkan sekarang ini. Di tengah-tengah bergelombangnya fitnah, dakwah-dakwah yang mengajak kepada kesesatan. Tanpa belajar agama kita bisa saja terseret oleh gelombang tersebut. Makanya Nabi mengatakan, badiru bil amali fitanan, beramallah. Jadi kita disuruh oleh Nabi untuk banyak beramal, banyak beribadah. Fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Akan datang fitnah, fitnah seperti potongan gelapnya malam. Yusbihul abdu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang hamba di masa fitnah itu, di pagi harinya dia beriman, petang harinya dia berbalik menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di petang harinya dia beriman, besok harinya dia kufur. Tidak bisa kita memegang. Ya, tidak bisa kita mengontrol, karena hati kita Allah yang membolak-balikkannya. Makanya tidak akan mungkin kita merasa bangga, merasa sempurna. Kita yang ini semuanya membuat kita terus introspeksi, terus berjaga diri, terus berminta kepada Allah jangan disesatkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 17 kali kurang lebih kita baca minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi 'ala ta'atik. Permohonan-permohonan. Ya. Ini yang berbeda antara generasi bekas didikan Nabi, mereka yang walau bagaimanapun diberi kabar tentang surga, mereka tidak berubah. Tetap berusaha untuk mengejar surga. Dengan generasi yang tercampur, yang sedikit saja amalan membuat dia merasa sempurna. Ini yang harus kita waspadai, ma'asal muslimin muslimat. Ini pelajaran yang kita ambil dari cerita Nabi tentang keutamaan Umar dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma yang telah kita pelajari. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.